Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin ibadallah, jamaah salat jumaah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala kebaikan dan kejelekan. Telah Allah tentukan pula siapa yang memegang kunci dari masing-masingnya. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi khazain lil khairi wasyarr, mafatihuha ar-rijal. Fatuba li 'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair mighlaqan lis syarr, wa wailun li 'abdin ja'alahu Allah miftahan lis syarr mighlaqan lil khair." Sesungguhnya Allah itu memiliki simpanan, disimpan oleh Allah baik itu kebaikan ataupun itu kejelekan. Kebaikan maupun kejelekan, keduanya disimpan oleh Allah, tertutup, dan kunci dari simpanan itu adalah manusia, orang yang menjadi kunci pembukanya maupun penutupnya. Maka Rasulullah sebutkan, bahagialah tuba. Ditafsirkan tuba itu dengan jannah, atau tuba adalah nama suatu pohon besar di dalam jannah. Diriwayatkan seorang penunggang kuda atau onta mengelilingi pohon itu 70 tahun belum juga bisa memutarinya karena besarnya. Pohon itu di jannah bagi seorang hamba yang Allah jadikan, Allah pilih sebagai kunci pembuka kebaikan, sekaligus dia Allah jadikan sebagai gembok penutup kejelekan. Namun celaka, wal'iyadzubillah, bagi seorang hamba yang dirinya menjadi kunci pembuka kejelekan, gembok penutup kebaikan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan maupun kejelekan perlu diajarkan, perlu disebarkan, dan kunci untuk itu adalah manusia. Seorang hamba yang mengharap ridha Allah, seorang hamba yang mempelajari kebaikan. Qala Allah, qala Rasul, ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu yang diwarisi dari para salaful ummah, itu yang dia pelajari. Kebaikan itu yang ada di kalbunya. Al-khair itu yang memenuhi hatinya, itu yang menyibukkan fikirannya. Sehingga hamba yang seperti ini, kalau dia berbicara, yang dia bicarakan adalah al-khair, kebaikan. Semula itu tertutup, tapi dari dia, karena dia kunci yang membuka itu kebaikan, saudara-saudaranya, umat, kaum muslimin pada mengenal kebaikan karenanya. Kebaikan itu tersebar, keluar ke sana kemari karena dia, dia sebagai jalannya, dia yang mengajarkan, dia yang mencontohkan, dia yang mendakwahkan, dia yang menyuarakan, dia kunci pembukanya, sehingga orang lain pada mengenal kebaikan darinya. Orang faham kebaikan darinya, orang mengamalkan kebaikan juga darinya. Tuba, jannah bagi seorang hamba yang seperti ini. Tidak hanya itu, hamba ini pula mighlaqan lisyarr, menjadi gembok penutup kejelekan, kejelekan segala yang dimurkai oleh Allah, segala kemungkaran, segala kemaksiatan, segala fasad, kerusakan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tutup itu rapat-rapat, dia sebagai gemboknya. Jangan sampai itu keluar, jangan sampai itu didengar, dipelajari atau diamalkan oleh orang, sehingga dia selalu menasihati orang untuk menjauh dari kejelekan itu. Dia selalu mentahdir orang dari berbagai kejelekan itu. Dia ingatkan mereka selalu, saudara-saudaranya, terselamatkan dengan izin Allah dari segala kejelekan karena juga dia. Saudara-saudaranya kaum muslimin, mu'afa, mendapat afiah, jauh dari berbagai fitnah, jauh dari berbagai kejelekan, terselamatkan dengan izin Allah juga melalui hamba ini. Karena dia selalu menjaga rapat-rapat, menutup rapat-rapat pintu kejelekan itu. Segala kejelekan, kemusyrikan, kebid'ahan, perselisihan, perpecahan, permusuhan, dia selalu tutup itu rapat-rapat. Jika ada benihnya sedikit mulai muncul, dia padamkan segera di tempatnya, sehingga orang lain terselamatkan dari kejelekan juga karenanya. Tuba li abdin, jannah bagi hamba yang seperti ini. Demikian, karena memang tidak ada fitnah dan kejelekan itu dalam dirinya, hanya menginginkan kebaikan bagi saudara-saudaranya. Wawailun li'abdin, tapi celaka, neraka, jahannam bagi seorang hamba yang justru dia menjadi miftah lisyarr, kunci pembuka kejelekan. Dia yang membuka kejelekan itu, dia yang menyebarkan itu kejelekan, dia yang mengajarkan, dia yang mencontohkan, dia yang mendakwahkan, dia yang memprovokasi orang untuk itu kejelekan. Saudaranya orang lain mengerti kejelekan dari dia. Saudaranya faham dan mengerti, tahu dan terlibat dalam fitnah dari dia. Dia yang menyebarluaskan, dia yang banyak berbicara, dia yang mendakwahkan kesana kemari itu kejelekan dengan berbagai bentuknya. Orang lain terjebak dalam kejelekan, dalam kerusakan, kerugian dunia akhirat karena dia. Dia yang membuka itu kejelekan untuk mereka. Saudaranya terpuruk, saudaranya terkungkung dalam kejelekan karena ulah dia dan sebab dia. Mighlaqan lil khair, bahkan dia penutup kebaikan. Orang lain, saudara-saudara dia justru terharamkan dari kebaikan. Dia tutup itu kebaikan. Orang tidak pernah mengenal kebaikan darinya. Orang tidak pernah mengerti kebaikan darinya. Tidak mereka pelajari itu kebaikan darinya. Yang ada darinya, yang orang tahu dan orang dengar darinya, hanya kejelekan. Kejelekan itu yang orang tahu, orang ambil darinya. Segala bentuk kejelekan, kemusyrikan, kekufuran, bid'ah, maksiat, kemungkaran, fitnah, perpecahan, perselisihan, permusuhan, kebencian, semua itu orang pelajari darinya. Semua itu orang kenal dari dia. Dia sebagai kunci pembuka itu kejelekan. Terlibat orang banyak dalam fitnah, dia menjadi jalan yang membuka untuk mereka. Wail, celaka dan neraka ancamannya bagi hamba yang semacam itu. Nas'alallahu al-afiyah wa salama. Manusia di antara dua ini, imma dia menjadi kunci pembuka kebaikan, gembok penutup kejelekan, atau dia menjadi kunci pembuka kejelekan sekaligus dia sebagai gembok penutup kebaikan. Maka hendaklah kita berdoa, memohon kepada Allah selalu, kemudian berusahalah, belajarlah kebaikan, agar Allah jadikan kita sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan sebagai gembok penutup kejelekan. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika seorang hamba telah Allah beri taufik, Allah jadikan dirinya kunci pembuka kebaikan, gembok penutup kejelekan, maka janganlah heran jika hamba ini ketika dia datang, yang datang bersamanya adalah kebaikan. Ketika dia dilihat, yang orang lihat adalah kebaikan. Ketika dia bicara, yang orang dengar darinya adalah kebaikan. Yang orang pelajari darinya adalah kebaikan. Orang terselamatkan dari kejelekan karena juga sebab dia taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Islam agama yang mulia, agama yang sempurna, mengajarkan kepada kita kepada segala akhlak-akhlak mulia, kepada segala adab sopan santun, sifat-sifat terpuji. Oleh karenanya dalam Tabrani, juga di riwayat Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW menyebutkan tah yahrumu 'alan nar kullu hayyinin layyinin qaribin sahl, diharamkan dari neraka. Yani hamba itu mu'afa, akan terselamatkan dari neraka. Allah selamatkan dia dari neraka, dijauhkan. Ketika padanya ada sifat-sifat berikut, sifat-sifat mulia, akhlak terpuji ada padanya. Kullu sahlin, setiap orang yang mudah, mudah dalam berhubungan dengan orang lain, gampang. Kullu sahlin qarib, dan dia pun dekat, mudah dekat dengan orang, mudah jinak dengan orang, orang pun mudah untuk mendekat kepadanya, orang pun senang, nyaman ketika dekat dengannya, ketika berinteraksi atau bermuamalah dengannya, apapun itu, orang merasa nyaman dan senang. Tidak ada yang mereka takuti, tidak ada yang mereka was-wasi. Bahaya kalau urusan sama fulan, berat urusannya, panjang ini kalau sudah sama fulan. Tidak ada yang mereka khawatirkan demikian, karena dia qarib, orangnya dekat, mudah, nyaman orang bermuamalah dengannya. Layyin, dia pun lunak, lunak dengan saudaranya, mempermudah segala hajat dan urusan mereka. Kullu qaribin sahlin layyin, demikian seorang hamba yang diharamkan dari api neraka. Qarib, dekat, sahl, mudah, layyin, lunak, jinak dan mudah orang untuk jinak dengannya. Maka ini menjadi cermin dan hasungan buat kita dalam bermuamalah sehari-hari, dalam hidup bersama yang lain. Permudahlah urusan saudaramu, ringanlah, lunaklah, jinaklah bersama mereka, permudah urusan mereka, dekatlah dengan mereka, mudah untuk didekati dan mudah pula untuk dekat dengan orang. Jadikan orang itu nyaman bersamamu. Atur tutur kata kita, atur dan perbaiki muamalah dan segala tindak tanduk kita, bagaimana orang nyaman dengan kita. Orang merasa diri kita lembut, lunak, dekat, mudah. Demikian akhlak-akhlak mulia yang Islam ajarkan kepada kita. Karena kita lakukan semua itu, harapannya adalah kelak di akhirat kita diharamkan dari api neraka. Kita diharamkan dari api neraka, itu yang kita dambakan, itu cita-cita kita, itu harapan kita. Di saat orang pada ketakutan, di saat anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, suami dari istrinya, saudara dari saudaranya, semua memikirkan dirinya sendiri, ingin selamat. Mu'afa, hamba ini diselamatkan oleh Allah dari neraka karena selamat di dunia. Dia mudah kepada orang, mempermudah urusan orang, tidak berbelit-belit, tidak dia persulit, tidak dia beratkan, tidak dia bikin panjang. Qarib, dia dekat kepada saudaranya, dekat jinak, mereka pun demikian, nyaman dekat dengan dia, bermuamalah dengan dia. Tidak ada yang mereka takuti, tidak ada yang mereka khawatirkan darinya. Dia lunak, dia mudah kepada saudara-saudaranya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar di dunia kita terbimbing dengan hidayahnya, dan di akhirat kelak kita diharamkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.